Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Masih kita dalam membahas hadis yang terakhir dari bab Naqshil Bunyan, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yunajji ahadan minkum amal. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadanillahu minhu birahmah fasaddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa shay'un min ad-dulja wal qasda al qasda tablughu. Dan sudah kita ketahui makna hadis tersebut secara global dan memahami beberapa lafaznya. Kemudian disebutkan oleh asy-syarih, yaitu Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, menjelaskan hadis tersebut. Qala rahimahullahu taala, yustafadu min hadzal hadis أنه لا غنى لأحد عن رحمة الله تعالى وتوفيقه وستره على عبده المؤمن. Diambil faedah dari hadis tersebut bahwasanya tidak ada seorang pun yang tidak butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufiknya, dan juga as-sitr ala abdihi al-mu'min. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, illa an yataghammadanillahu minhu birahmah. Qala wa fi ad-du'a, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata 'ain, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmulah yang aku harapkan, maka janganlah. Fala takilni ila nafsi tarfata 'aini, janganlah kamu menjadikanku bergantung, bersandar kepada diriku sendiri dengan amalan-amalan yang aku perbuat sedikit pun. Janganlah kamu jadikan aku bersandar sedikit pun kepada diriku sendiri dengan amalan-amalan yang aku perbuat. Wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa ant. Perbaikilah seluruh keadaanku. Thumma qala, kama yustafadu min al-hadith al-hathu 'ala al-i'tidal fi al-ibadah. Bagaimana diambil dari hadis tersebut anjuran untuk i'tidal dalam ibadah, bertengah-tengah, tidak ifrat dan tidak tafrit dalam al-ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-qasda al-qasda tablughu. Yang mana lafaz tersebut umum untuk segala macam ibadah, mencakup seluruh macam ibadah dalam syariat Islam. Akan tapi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala menginginkan dengan membawakan lafaz tersebut dalam hadis ini, dalam bab ini, untuk menjelaskan agar kita tengah-tengah dalam hal an-nafaqah, tidak israf dan juga tidak taqtir dalam hal an-nafaqah. Akan tapi lafaz tersebut umum mencakup seluruh macam al-ibadah. Oleh karena itu asy-syarih rahimahullahu taala menyebutkan, yustafadu min al-hadits al-hathu 'ala al-i'tidal fil ibadah. Dan dimaukan dalam bab ini an-nafaqah. Qala wal muradu bihi التوسط في كل عبادة بين الإفراط والتفريط وما ذلك إلا لأن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. Maksud dari i'tidal fil ibadah adalah التوسط, tengah-tengah dalam hal ibadah, antara ifrat dan antara tafriq. Tidak dia berkurang-kurang sedikit mendatangkan ibadah, dan juga tidak tafriq, berlebih-lebihan yang keluar dari syariat Islam. Wa ma dzalika illa li anna ad-dina yusrun. Dan tidaklah hal tersebut disyariatkan kecuali dikarenakan agama ini, yaitu agama Islam, merupakan agama yang yusr, agama yang mudah. Tidak ada seorang pun yang menyulitkan dirinya dengan memperbanyak ibadah di luar kemampuan dia, maka dia akan terkalahkan, yaitu akan terputus dalam amalannya dan tidak lagi istiqamah dalam melakukan amalan-amalan dalam syariat Islam. Falta'amal ayyuhal muslim biqadri ma tutiqu minal fara'idhi wal wajibati wal mustahabbat ma'ajtinabika jami'al muharramat liqawli nabi sallallahu alaihi wasallam fa'idha nahaytukum an syai'in fajtanibuh wa'idha amartukum bi'amrin fa'atu minhu mastata'tum. Maka beramallah wahai seorang muslim dengan amalan-amalan yang engkau mampu dari kewajiban-kewajiban dan mustahabbat, amalan-amalan yang sunnah, yang engkau mampu dari kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Ma'ajtina bika jami'al muharramat. Dan juga dalam waktu yang sama engkau juga tinggalkan seluruh macam perkara-perkara yang haram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Apabila aku larang dari suatu perkara, maka hindari larangan tersebut. "Wa idza amartukum bi amr fa'tu minhu mastata'tum." Dan apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Dikarenakan perintah mengerjakannya ada berbeda-beda, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Adapun meninggalkan larangan, maka itu perkaranya mudah. Semua orang bisa meninggalkan larangan. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amr fa'tu minhu mastata'tum. أي اجتنابا كليا لأن اجتناب الحرام أسهل من فعل الأوامر. Dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala bahwasanya meninggalkan keharaman dengan keseluruhan, secara keseluruhan, karena meninggalkan perkara yang haram lebih mudah daripada mengerjakan perintah-perintah. وَلَا يُسْمَحْ بِشَيْءٍ يرتكب من المحرمات في شريعة الإسلام إلا ما ألجأت إليه الضرورة كأكل الميتة للمضطر ونحوها مما جاءت النصوص بإباحته للمضطر حتى تزول الضرورة. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk mengerjakan perkara yang haram dalam syariat Islam kecuali dalam hal ad-darurah, dalam bab ad-darurah, sebagaimana memakan al-maitah pada keadaan ad-darurah. Dan yang semisalnya, yang mana disebutkan dalam ad-dalil, perkara tersebut diperbolehkan bagi seorang yang mudtar sampai hilang keadaan ad-darurah tersebut. Dan kesimpulannya adalah dari faqrah yang beliau sebutkan ini, agar kita meninggalkan seluruh perkara yang haram dan mendatangkan, mengerjakan perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan kita, dengan sebatas kemampuan kita, yaitu dengan i'tidal, dengan at-tawassut, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengerjakan seluruh perkaranya, seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak mampu untuk menjaga amalan-amalan tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala liqawlillahi azza wa jal waqad fassala lakum ma harram alaikum illa maddurirtum ilaih. Menunjukkan bahwasanya perkara yang haram diperbolehkan ketika ad-darurah. Adapun selain ad-darurah, maka seluruh perkara yang haram ditinggalkan. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kama yu'khadu minal hadith man'ul ittikali 'ala al-'amal mahma kathura fi dukhulil jannah wan najati minan nar, li'anna dhalika bimahdhi fadlillahi wa rahmatihi. واقتسام منازل الجنة بالعمل الصالح الذي وفق الله له من شاء من عباده رحمة منه وفضلا. Sebagaimana diambil dalam hadis tersebut juga, larangan dari bergantung, bersandar kepada amalan-amalan yang kita kerjakan bergantung dengan amalan tersebut agar kita masuk ke dalam al-jannah dan terselamatkan dari an-nar, hanya sebatas kita bergantung pada amalan dan juga bersandar dengan amalan-amalan tersebut, maka di sini dalam hadis tersebut dilarang. Li'anna dzalika bimahdhi fadlillahi wa rahmatih, karena yang namanya dukhulul jannah dan juga an-najah minan nar hanya semata-mata fadlullah wa rahmatullah, hanya semata-mata yang dapat memasukkan ke dalam al-jannah dan menyelamatkan dari an-nar adalah semata-mata fadlullah dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga terbagi-baginya kedudukan seorang dalam al-jannah dengan amalan saleh, dengan amal-amal yang saleh, amalan-amalan yang baik, yang mana alladhi waffaqallahu lahu man syaa'a min 'ibadihi rahmatan wa fadla, yang mana amalan-amalan tersebut juga disebabkan oleh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki karena rahmat dan juga keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Jadi sebagaimana dalam ayat yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam al-jannah dengan sebab perantara amalan yang kalian amalkan, yaitu amal-amal soleh, yang mana sesungguhnya amalan-amalan soleh tersebut juga itu merupakan taufik dan juga rahmat dan juga fadlullah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seseorang yang Allah kehendaki. Jadi tidak dengan amalan itu sendiri memasukkan pelakunya ke dalam al-jannah, tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga fadlullah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, illa an yataghammadanillahu minhu birahmah, tanpa rahmat Allah, tanpa fadlullah subhanahu wa ta'ala, tidak akan seorang masuk ke dalam al-jannah dan tidak akan selamat dari an-nar. ثم قال ولا يعزب عن بالك أيها المسلم أن اجتناب المعاصي على اختلاف أنواعها بتوفيق الله لعبده المؤمن الذي أتى بالأسباب الشرعية التي يرحمه الله بفضله ثم بها. وأعني بالأسباب الشرعية فعل الطاعات وترك السيئات كما هو مقتضى النصوص الشرعية من الكتاب العزيز وسنة المطهرة. ولا يعزب عن بالك أيها المسلم, janganlah terlewatkan dari benakmu wahai seorang muslim bahwasanya meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dengan segala macamnya itu semua dikarenakan taufik Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman, yang mana hambanya tersebut mengerjakan sebab-sebab yang syar'i, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang tersebut dengan keutamaannya, dengan fadluhu, kemudian dengan sebab dia mengerjakan أسباب الشرعية. قال وأعني بالأسباب الشرعية فعل الطاعات وترك السيئات. Yang dimaksud dengan asbab syariah adalah mengerjakan at-ta'at dan meninggalkan as-sayyi'at. Kama huwa muqtadha an-nusus syar'iyyah min al-kitab al-aziz wa sunnah al-mutahharah. Jadi jangan sampai terlewatkan pada benakmu bahwasanya meninggalkan seluruh keharaman, seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebab dia sendiri, tidak akan tapi itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan kejelekan-kejelekan, kemudian dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Jadi mengerjakan, seorang yang mengerjakan at-ta'at dan seorang yang meninggalkan as-sayyi'at itu juga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwasanya seluruh sebab-sebab yang dapat memasukkan ke dalam al-jannah itu kembalinya semua kepada rahmatullahi wa fadluhu subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka kembali seperti yang beliau sebutkan di awal, la ghina li ahadin an rahmatillah wa tawfiqihi. Dan juga dalam doa yang sangat bagus, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain. Dan juga sebagaimana dalam hadis sangat jelas disebutkan bahwasanya yang dapat memasukkan ke dalam al-jannah adalah sebagaimana Rasulullah sebutkan, illa an yataghammadanillahu minhu birahmah. Dan bukan berarti meninggalkan amalan, bermudah-mudah dalam beramal. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya, saddidu wa qaribu. Dan sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kama yustafadu minal hadith hifzul waqti wa istismaruhu fi kulli amalin salihin mabrur. Idhil hayatu ma hiya illa layali qalilah wa ayyaman kadhalik wa sa'atin mutatabi'ah, fala yajuzu an nuqassir في حسن استثمارها بالتسويف والخلود إلى الراحة التي لا يعقبها إلا الندم في ساعة لا ينفع فيها الندم. Sebagaimana diambil faedah dari hadis tersebut, hifzul waqt, menjaga waktu, memanfaatkan waktu, menjadikan waktu-waktu tersebut berbuah dengan melakukan amalan-amalan saleh. Karena kehidupan ini mahia illa layaliya qalilah wa ayyaman kadhalik wa sa'atin mutatabi'ah. Kehidupan ini sangat singkat, hanya beberapa malam yang sedikit dan juga beberapa hari yang sedikit, satu jam dan jam yang berikutnya terus berlanjut, sangat singkat. Fala yajuz an nuqassir fi husni istithmariha bit taswif. Maka jangan sampai atau tidak boleh bagi kita bermudah-mudahan dalam membuahkan waktu-waktu tersebut dengan amalan-amalan soleh. Jangan sampai kita, fala yajuzu an nuqassir fi husni istithmariha bit taswif. Jangan sampai tidak boleh bagi kita bermudah-mudahan dalam menjaga waktu, menjadikan waktu tersebut berbuah dengan cara at-taswif, yaitu menunda-nunda, berlambat-lambat, nanti dan nanti. Maka tidak boleh kita untuk bermudah-mudahan dengan cara seperti itu. Wal khuludu ila ar-raha, tidak boleh juga kita bermudah-mudahan dalam menggunakan waktu dengan cara terus-menerus lalai dalam ar-raha, yang mana di balik itu semua ada an-nadam, ada penyesalan pada waktu yang la yanfa'u fiha an-nadam. Ini faedah yang beliau sebutkan di akhir. Mungkin beliau ambil dari lafaz waqdu wa ruhu wa syai'un min ad-duljah, yang mana mengisi seluruh waktu-waktu tersebut yang memungkinkan, yang layak untuk dia beramal. Maka jadikanlah waktu tersebut berbuah dengan amalan soleh. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan menunda-nunda at-taswif, dan juga terus-menerus dalam ar-raha yang akan menyebabkan penyesalan di waktu yang tidak ada manfaat padanya penyesalan. Baik, ini yang beliau sebutkan asyarah dari hadis Abi Hurairah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.